meninggalkan semua yang pernah terjadi dalam hidup ini. Ku kepakkan sayap kecilku menuju sesuatu yang indah. Di dalam perjalananku menemukan sesosok hawa yang membuatku bahagia. Air mataku kini pun telah sirna, berubah menjadi tawa. Jalan terus meninggalkan semua yang pernah terjadi dalam hidup ini. Ku kepakkan sayap kecilku menuju sesuatu yang indah. Di dalam perjalananku menemukan sesosok hawa yang membuatku bahagia. Air mata kini pun telah sirna, berubah menjadi tawa. Yeah.